tresno sing tak rasa sajroning dodo tanpa ucap amung tak batin ngati rino kelawan wengi amung tansah kangen nanging amung tak angen. Liris suara tresno tak simpen selalu.